sunna wa bika amanna wa ala rizkika akhtarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami berpuasa dan beriman padamu. Rezekimu kami berbuka, rahmat maha pengasih, maha penyayang. Ramadan tiba menguntungkan senyuman, hamba kembali dambakan keampunan. Puasa tandang